Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Kurang lebih artinya, janganlah engkau khitab ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka, beribadah kepada Rabb mereka, berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah doa al-ibadah maupun doa masalah. Baik di waktu pagi maupun di petang, di pagi hari maupun di sore hari, yuriduna wajhah, dan mereka melakukan ibadah itu semua dengan dasar mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karenanya. Ma alaika min hisabihim min syai', dan tidaklah wajib atas engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak dibebani terhadap amalan-amalan mereka sedikit pun. Engkau enggak dibebani, enggak dikasih tugas suruh menghitung, mencatat amalan-amalan mereka sedikit pun. Sebagaimana mereka pun tidak dibebani untuk menanggung apa yang dilakukan oleh engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun. Engkau enggak dibebani menghitung amalan mereka, mengawasi amalan mereka, mereka pun enggak dibebani untuk mengawasi amalanmu. Amalan seluruhnya lillah, bukan karena si A atau si B. Fatakuna fatatrudahum, sehingga engkau merasa punya wewenang untuk mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa nadhiru hadhil ayah qawluhu ta'ala fi suratil kahfi ayat ke-28 yang setara atau seimbang dengan makna ayat ini adalah firman Allah ta'ala dalam surat al-kahfi ayat ke-28. Qala Allahu 'azza wa jalla wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al ayah. Bersabarlah dirimu, jangan ribut terus ya, diem ya, dengerin. Perhatian dengan pelajaran, jangan ngobrol sendiri. Tadi saya sebutkan surat apa? Coba belakang tentu yang ribut terus. Yang sembunyi, aku nyebutin tadi surat apa? Yang semakna dengan surat yang apa ayat yang sedang kita bahas dari surat Al-An'am. Ayat ke berapa dalam surat Al-An'amnya? Ayat ke 52 ya. Nah, semakna dengan ayat ini adalah surat apa tadi? Aku sebutin apa? Surat apa? Nah, ini akibat dari enggak perhatian dengan pelajaran. Nah, coba antum yang pegang pena, surat apa tadi aku nyebutin? Al-Kahfi. Ayat? Nah, dibantu. Ayat keberapa tadi? 28 ya. Lumayan, ada yang nyantel surat Al-Kahfi. Kalau yang belakang karena ribut sendiri, enggak ada yang nyantel sedikit pun. Nah, ini akibat enggak perhatian dengan pelajaran. Tolong ya, yang tenang diperhatikan pelajarannya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah diri engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka, berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, apakah di pagi hari maupun di sore hari yang mereka lakukan semua ibadah tersebut dengan dasar tujuan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'adu aynaka anhum, jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka, memancingkan mata. Turidu zinatal hayati dunia, dikarenakan kau menginginkan dari perhiasan-perhiasan dunia. Ayat ini barakallahu fikum, Al-An'am ayat ke-52. Memiliki asbab nuzul, yaitu berkenaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis. Nah, bermajlis dengan du'afa'ul muslimin, para sahabat, orang-orang beriman dengan beliau yang kondisi mereka kaum lemah, fuqara wal masakin, bahkan budak, bekas budak seperti Suhaib, Bilal, Ammar, Khabbab dan yang lainnya min du'afa'il muslimin. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis dengan mereka mengajarkan ilmu kepada mereka, lewatlah al-mala' min Quraisy, sekelompok dari pembesar-pembesar, pemuka-pemuka musyrikin Quraisy. Kemudian Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pemuka-pemuka Quraisy tadi. Faqalu, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, aratita bihaula min qaumik?" Wahai Muhammad, apakah engkau ridha dengan mereka-mereka itu dari kaummu? Orang-orang miskin. Ahaulai alladzina mannallahu alaihim min bainina? Apakah mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan? Di antara kita ini, apa sih istimewanya mereka-mereka itu? Anahnu nakunu taba'an lihaula? Apakah kami-kami ini yang akan mengikuti mereka-mereka? Ini sombong dan congkaknya kata-kata mereka. Merasa mereka lah orang yang diberikan anugerah besar oleh Allah, orang diberikan kemuliaan dan seterusnya. Sedangkan kepada Ammar bin Yasir, Bilal, Khabbab, Suhaib, dan yang lainnya, mereka memandang dengan pandangan mata yang merendahkan dan meremehkan, menghinakan. Utrudhum fala'allaka intarattahum annat tabi'ak. Engkau usir mereka. Malu kami bermajlis dengan mereka-mereka itu. Gengsi mereka. Usir mereka. Jauhkan dari majlismu. Barangkali ketika engkau mengusir mereka, nanti kami akan mengikuti engkau. Kalau engkau usir mereka, bisa jadi nanti kami akan beriman kepadamu. Kami akan bermajlis denganmu. Tapi sisihkan dulu mereka. Maka, fanazalat hadhil ayah. Turunlah ayat ini. Al-An'am, ayat keberapa tadi, ikhwan? 52. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan mengikuti keinginan tokoh-tokoh Quraisy tadi yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya mendapatkan anugerah besar dari Allah dibandingkan mereka-mereka para sahabat, merasa mulia dan seterusnya. Dalam keadaan belum tentu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menuruti keinginan mereka untuk mengusir para sahabat-sahabat yang mereka pandang miskin, rendah, belum tentu mereka itu beriman. Mereka adalah orang yang sombong, congkak terhadap kebenaran. Dan meremehkan kepada orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini sebagai bimbingan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir mereka. Biarkan bermajlis. Sempat terbesit dalam benak Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menuruti keinginan mereka. Karena Rasul sangat semangat dengan sangat berharap tokoh-tokoh Quraisy tadi bisa masuk Islam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin. Ai biman yastahiqul hidayah. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Turunlah ayat ini. Nah, sudah faham ya garis besarnya? Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah menjelaskan. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ay la tatrud anka wa an mujalasatika ahlal ibadati wal ikhlasi raghbatan fi mujalasati ghairihim minal mulazimina li du'a'i rabbihim du'a'il ibadati bi dzikri was shalah wa nahwiha wa du'a'il mas'alah fi awwalin nahar wa akhirih. Maksudnya janganlah engkau usir darimu dan dari majlis dan dari bermajlis denganmu mereka para ahli ibadah, ahli ikhlas. Sehingga ketika kau usir mereka akan mencintai majlis selainnya, selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang al-mulazimin, melazimi, senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Apakah doa ibadah? Doa yang ditujukan di situ mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisinya. Seperti zikir, salat, dan yang semisalnya. Demikian pula selain mereka melazimi doa ibadah, juga doa masalah. Doa masalah, doa yang isinya permohonan. Permohonan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan duniawiahnya. Minta dilapangkan rizki, minta rizki yang baik, kesehatan, dan seterusnya. Adapun perbedaannya antara doa ibadah dengan doa masalah, kalau doa ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dipalingkan untuk selain Allah sedikit pun. Sedangkan doa masalah boleh ditujukan kepada makhluk dengan catatan makhluk tadi mampu mendengarkan apa yang dia mohon dan mampu untuk mengabulkannya. Seperti ya fulan isqini, wahai fulan beri aku minum. Si fulan tadi memang punya air, boleh. Nah, akan tetapi walaupun doa masalah, kalau dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhitung sebagai ibadah. Akan terhitung, teranggap sebagai ibadah. Nah, mereka melazimi doa ini. Apakah doa ibadah maupun doa masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka panjatkan doa tersebut baik di awal siang maupun di akhir siang. Wahum qasiduna bidzalika wajhallah, dan mereka bertujuan dengan ibadah itu semua mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tendensi sedikit pun dari perkara dunia. Laisa lakum minal akhrad siwa dzalika al-ghard al-jalil. Mereka tidak memiliki tujuan-tujuan lain selain daripada tujuan yang mulia tersebut, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa haula laisu mustahiqqina litard wal i'rad anhum. Maka mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk diusir dan engkau berpaling dari mereka, tidak berhak. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang harus dimuliakan dan diperhatikan dan didukung sepenuhnya. Balhum mustahiquna limuwalatihim wa mahabbatihim. Bahkan mereka justru orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kecintaan, untuk mendapatkan loyalitas dan kecintaan kepada mereka. Berhak untuk kita loyal padanya dan cinta padanya. Wa idna'ihim wa taqribihim, dan mendekat kepada mereka. Dunu, dekat. Sama, takrib, dekat. Jangan kau justru menjauh. Tapi indahnya kau mendekat dengan mereka. Limadha, kenapa demikian? Li'annahum as-safwatu minal khalq wa inkanu fuqara'a. Karena mereka adalah orang-orang yang pilihan, safwah, al-khiyar. Mereka adalah orang pilihan. Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jadi tolak ukur kemuliaan maupun kehinaan seseorang bukan semata-mata lihat dari nasabnya atau dari hartanya atau dari rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat, tidak memandang, tidak menilai kepada rupa-rupa kalian maupun postur-postur tubuh kalian. Bukan itu menjadi tolak ukur patokan kemuliaan seorang. Kalau gagah, perkasa, berarti mulia. Nah, sebaliknya ketika lemah, berarti rendah. Lah, bukan itu. Nah, demikian pula bukan harta-harta mereka. Nasab-nasabnya juga bukan. Tapi adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah, dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang beriman dan beramal saleh. Lihat bagaimana Bilal, Ammar, Khabbab, Suhaib, Mawali, Fa'ula Mawali, Saru min sadatil muhajirin. Namun mereka menjadi tokoh-tokoh, pemuka-pemuka di kalangan muhajirin. Apa yang membawa dan mengantarkan mereka sampai kedudukan seperti itu. Keimanan. Amal saleh yang ada pada mereka. Buah dari ilmu yang mereka pelajari di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sebaliknya mereka para tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya memiliki banyak harta. Tapi ketika mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keberakhirannya? Keberakhirannya adalah kebinasaan, kehinaan di dunia, kebinasaan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang berhak untuk mereka justru adalah adunu, mendekat kepada mereka, wa taqribuhum, dikarenakan mereka adalah as-safwah minal kharq wa in kanu fuqara, sekalipun mereka adalah orang fakir. Al-aiza'u fil haqiqah, al-aiza'u fil haqiqah wa in kanu 'indan nas adilla, mereka adalah orang-orang yang mulia pada hakikatnya, sekalipun di sisi manusia, di mata manusia mereka dipandang rendah. Sekali lagi, barakallahu fikum, tolak ukur kemuliaan maupun kerendahan bukan dilihat dari sisi semata-mata duniawiahnya, tapi keimanan dan amalan soleh yang ada padanya. Itulah yang menjadikan mulianya seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Ma 'alaika min hisabihim min syai wa ma min hisabika 'alaihim min syai. Ai kullun lahu hisabuh wa lahu 'amaluh al-hasan wa 'amaluhu al-qabih. Masing-masing baginya adalah hisab, penghitungan amalan untuk dirinya dan amalannya. Apakah amalannya yang baik maupun amalannya yang jelek, masing-masing orang akan dihitung amalannya. Dia yang justru akan dihitung amalannya, bukan dia dibebani untuk menghitung amalan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang ditugas untuk mencatat amalan-amalan kita. Bukan tugas kita. Menelusuri amalan-amalan orang. Kita catat. Itu bukan tugas kita. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ai kullun lahu hisabuh wa lahu 'amaluhu al-hasan wa 'amaluhu al-qabih. Masing-masing orang dia akan dihisab. Bagi dia akan mendapatkan balasan amalannya yang baik, demikian pula akan mendapatkan balasan amalannya yang buruk, yang jelek. Fataturdahum fatakuna minal zalimin, sehingga engkau punya wewenang untuk mengusir mereka dan kau termasuk orang yang zalim. Kalau masalah penghitungan amalan, tugas beliau, wajar kalau beliau mengusir, tapi itu bukan tugas beliau. Sebagaimana juga bukan tugas umatnya untuk mencatat amalan beliau. Bahkan masing-masingnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad imtasala sallallahu alaihi wasallam hadzal amra ashaddam tisalin. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah ini dengan sebenar-benarnya pelaksanaan, sekuat-kuatnya pelaksanaan. Fakana idza jalasa al-fuqara'a minal mu'minin sabbara nafsahu ma'ahum. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermajlis dengan orang-orang yang fakir dari kaum mukminin, beliau menyabar-nyabarkan dirinya bersama mereka. Wa ahsana mu'amalatahum, beliau memperbagus, memperindah muamalah dengan mereka. Wa alana lahum janibah wa hassana khuluqah, dan beliau pun berlemah lembut kepadanya dan memperindah akhlaknya dan mendekatkan mereka kepada dirinya. Bal kanuhum aktsaru ahli majlisihi radhiyallahu anhum, bahkan mereka para sahabat-sahabat yang du'afa tadi, justru merekalah yang lebih banyak bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu di sisinya. Termasuk Abu Hurairah, beliau termasuk kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan, namun tidak menjadi penghalang untuk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau salah satu sahabat yang muktsiruna fil hadis. Termasuk salah seorang sahabat yang banyak periwayatan hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ayat ini barakallahu fikum, sekalipun berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi jangan difahami ini khusus berlaku untuk beliau, ini juga berlaku untuk umatnya. Sehingga hendaknya ketika kita bermajlis mengajarkan ilmu, bersabar siapapun yang hadir di dalamnya, baik dari kalangan al-aghnia maupun al-fuqara, baik dari kalangan ar-rijal maupun nisa, baik dari kalangan orang-orang yang terpandang di tengah masyarakatnya ataupun yang biasa-biasa saja, semua punya hak untuk kita ajarkan ilmu pada mereka dengan satu tujuan, semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada apa yang Allah cinta dan Allah ridhai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.